Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati rahimakumullah, kehidupan seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama di saat kita mendapatkan kenikmatan. Dan keadaan kedua di saat kita mendapat ujian. Dan kita di dalam keseharian kita di antara ini. Ada kalanya kita dapat nikmat. Dan ada kalanya pula kita dapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu mesti. Maka dalam hal ini kita diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di saat kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan untuk mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihah. Dan tatkala kita mendapatkan ujian, kita pun diajarkan di dalam agama kita tidak mengeluh. Karena barangkali ujian itu baik buat kita. Dan kita disyariatkan pula untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimanapun keadaannya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang sifat manusia kita dan mayoritas seperti itu, kita menyangka jika dalam keadaan nikmat Allah sayang dengan kita. Sehingga kita bebas mau apa saja. Dan tatkala kita mendapatkan musibah, kita menyangka Allah sedang murka. Dan tidak selamanya demikian. Wa'asa antakrihu syai'an antakrahu syai'an wahuwa syarun lakum. Bisa jadi wahuwa khairun lakum, kalian benci dengan sesuatu sementara itu baik. Atau sebaliknya, kalian benci cinta dengan sebuah keadaan atau cinta dengan sesuatu sementara hal itu jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Maka sikap seorang mukmin tatkala mendapatkan musibah ada athar dari Umar. Man yusob bil musibah fayasbir falahul ajr. Barang siapa yang diberikan ujian, musibah, kemudian dia sabar, maka dia dapat pahala. Dan bisa jadi ujian itu akan berganti menjadi nikmat. Tetapi, barang siapa yang mendapatkan ujian, kemudian dia tidak sabar, maka dia akan berdosa, dan musibah tadi akan menyertainya, atau akan tetap berlanjut pada dirinya. Sabar kita terhadap musibah bukan berarti melanjutkan dan senang. Tidak sabar kita dikala musibah bukan berarti menghentikan musibah. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya pada ayat وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang tatkala ditimpa dengan sebuah ujian, musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya pula kami dikembalikan. Ini setelah menyebutkan siapakah orang yang sabar itu. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, al-musibah, apa yang dimaksud dengan musibah di sini? Kullu ma yu'dhil mu'min wa yusibuh. Setiap apa yang menyakiti diri seorang mukmin dan menimpanya. Sampai Umar ibn Khattab menyatakan dalam sebuah atharnya, sendal yang putus itu adalah musibah. Barang siapa yasbir wa yahtasib falahul ajr, dia sabar dan mengharapkan pahala, maka dia mendapatkannya. Sabar dan berharap pahala, maka dia akan dapat pahala. Dan itu kita dalam kehidupan dunia kita, baina hadza wa baina hadza. Kalau tidak dalam sedang kenikmatan, kita sedang diuji. Dan itu kehidupan dunia. Tidak selamanya kita bahagia terus. Tidak pula selamanya kita bersedih terus. Nah, orang yang kaya bisa merasakan bahagia, sebagaimana si miskin juga dapat merasakan bahagia. Orang yang miskin merasakan sengsara, ujian, seperti halnya orang kaya pun akan diuji dan ditimpakan padanya musibah. Karena kenikmatan dan musibah tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Seandainya kenikmatan itu hanya diberikan kepada orang kaya, maka si miskin akan sengsara. Dan tentunya tidak adil. Pun sebaliknya, kita bisa bahagia tanpa materi, kita pun bisa sengsara dengan materi. Nah, kebahagiaan yang hakiki kelak di jannah, dan kesengsaraan yang hakiki di mana? An-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, yu'ta birojulaini yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan didatangkan dua orang laki-laki. Yang pertama, min agnan nas fid dunia, orang yang paling kaya di dunia. Fayughmasu ghamsatan wahidah finnar, dicelupkan di neraka satu kali. Faqila lahu, kemudian dikatakan padanya, hal ra'aita min ni'matin qat, apakah telah melewatimu kenikmatan? Apakah telah melewatimu kebahagiaan? Melewatimu kekayaan? Apa jawabnya? Qala la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Perhatikan. Jadi keadaan kita di dunia ini, naam, bukanlah keadaan yang hakiki. Yang kedua, yu'ta birajulin min afqarin nas fi dunya. Yang kedua, didatangkan orang yang paling fakir, paling susah hidupnya. fayu'masu ghamsatan wahidah fil jannah, dicelupkan di surga, dicelupkan, belum disuruh tinggal. Faqilalahu, kemudian dikatakan pada dia, hal ra'aita min bu'sin qat, apakah telah melewatimu kesengsaraan? Apa jawabnya? La ya Rabb, tidak demi Allah. Aku tidak pernah miskin, aku tidak pernah sengsara. Aku tidak pernah dapat musibah. Padahal di dunia dia orang yang paling fakir. Ini menunjukkan bahwasannya musibah di dunia ini bukanlah musibah yang hakiki. Sehingga kata para ulama, musibah ini ada dua. Musibatun fid dunya wa musibatun fid din. Musibah yang menimpa keduniaan kita dan musibah yang menimpa agama kita. Ayyuhuma a'zham? Mana yang lebih besar? Hah? Para ulama mengatakan, musibah alladhi fid din, allati fid din, hiya a'zhamu musibah. Musibah yang mendatangi agamamu adalah musibah yang paling besar. Tidak ada taranya. Nah, disebutkan kisah dalam kitab Aina Nahnu Min Ahlakis Salaf, yang di sana diringkaskan dari keadaan-keadaan para salaf dari kitab Syiar Alamun Nubala dan juga yang lain. Ada seseorang yang fakir di zaman itu mendatangi salah satu syekh. Dia mengadu keadaannya, ya syekh, inni fakir, la mala indi wala dirham. Wahai syekh, aku ini orang miskin. Saya enggak punya harta, saya enggak punya dirham. Aku ini gelandangan, lontang-lantung di dunia ini. Ya. Aku enggak punya rezeki sama sekali. Padahal badannya masih sehat. Makan juga masih kuat. Ya. Karena terkadang badan kita itu masing-masing kita diberikan takdirnya masing-masing seperti tadi. Ada orang kaya tapi badannya takdirnya miskin. Kena angin, batuk. Makan es, pilek. Ini orang miskin tapi badannya kaya. Es masuk, bakso masuk, kopi masuk, seger, kena angin juga tekes. Hah? Tapi dia gak punya duit. Ada gak gitu? Banyak. Biasanya orang yang miskin itu hanbanting. Kalau orang kaya, aleman. Biasanya, tapi gak semua kok. Nanti yang kaya malah protes. Taib. Kemudian Syekh tadi tersenyum. Dia enggak nanggepi dia. Syekh tadi enggak mengatakan saya juga miskin, enggak. Ya. Dia menyatakan, "Taib, anta fakir." Baik, kamu ini miskin, betul? Kamu fakir? Na'am ya Syekh. Rumahku gubuk. Pakaianku juga seperti ini, enggak banyak. Taib. Al-an, ud. Sekarang hitung ya. Mari kita berhitung. Kamu ini miskin apa enggak? Hal yajuz an ashtari yadaka alfu dinar. Boleh enggak aku beli dua tanganmu ini 1000 dinar? Potong sekarang. La ya syiha, indi hadha bas. Aku cuma punya dua tangan. Gimana kalau dipotong? Masya Allah. Khalas idan. Kalau gitu sudah. Urid udhunak. Aku pengen beli kupingmu dah. Ya. Khamsumi'ah dinar. Ya sudah kalau gitu satu aja kupingmu yang kiri itu 500 dinar. Nah ya Syekh, kif ini. Kupingku cuma dua, kalau kamu potong satu tinggal satu. Jelek aku nanti. Bingung Syekh ini. Ya. Sudah kalau gitu jarimu satu aja deh. Tak beli 500 dirham, kalau tadi sekarang dirham. 500 atau 1000 dirham. Lah. Jangan gitu ya, saya cuma jariku cuma 5, kalau 6 enggak apa-apa kamu potong 1. Nah. Pelajaran dari seorang yang alim. Dah, ini motivator ulung para salaf itu. Sudah kalau gitu kamu pulang. Kamu ini kaya dari saya. Kif kaya? Tadi tangan dua tanganmu berapa tadi? 1000 dinar kamu enggak kasih. Ya. Kupingmu 500 dinar kamu enggak kasih. Jarimu satu saya beli 500 dirham enggak mau kamu kasih. Itu udah berapa kamu uangnya sekarang? Masya Allah, berarti kamu kaya. Nah. Bagaimana seorang alim, seorang syekh yang bisa menyadarkan, memberikan motivasi hidup. Artinya apa? Bahwasanya musibah-musibah dunia itu tidak lebih besar dibanding dengan musibah yang mendatangi agama kita. Dan sekarang ini yang paling bahaya mendatangi diri kita ketika musibah ini mengganggu keimanan dan agama kita. Kita sekarang hidup di zaman yang sudah penuh fitnah. Baik. Dari kejadian-kejadian musibah yang menimpa, mungkin orang banyak tarahum, yarhamullah, ya Allah, semoga Allah terima, semoga Allah kabarkan keluarganya. Tapi apakah mereka itu pernah tarahum ketika ada orang yang pindah agama? Apakah mereka pernah tarahum ketika kaum muslimin dimurtadkan sekian banyak? Ya, apakah mereka pernah merasa belas kasih ketika ada orang yang tadinya taat menjadi ahlul ma'asi? Bas, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang tarahum dengan itu. Kenapa demikian? Dan apa timbangannya? Taib. Orang yang terkena musibah dunia, itu ada penghujung. Ketika dia meninggal, musibah semua akan selesai. Sakit parah yang menimpa kita, saudara kita, ya, ketika sudah meninggal dunia, maka penyakit itu akan sembuh. Nah, sebaliknya, ketika musibah itu menimpa agama kita, apa yang akan terjadi? Kekacauan hati, kekacauan pikiran. Nah, itu akan terus menyertainya. Dan ini tidak pandang bulu, si kaya dan si miskin sama. Taruhlah ketika musibah yang terjadi berapa hari yang lalu, dari mulai Lombok, Palu, kemudian terakhir terjatuhnya pesawat. Ya. Sebagian mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan takdir, maka dia akan merasa was-was. Dia tidak akan bisa tidur. Nah, bagaimana kalau tidur nanti rumahku ambruk? Bagaimana kalau saya tidur rumahku ini jalan? Ya, dengar ada mobil sedikit ngegas, kaget, ya Allah, gempa belum ini? Dek, dek, dek, dek. Hah? Mau naik pesawat nggak jadilah, jalan kaki aja. Ya, subhanallah, musibah dia di dunianya kalut kehidupannya. Di akhiratnya tidak akan selesai. Ya. Kenapa musibah agama akan dia bawa nanti sampai alam kubur? Tidak hanya cukup sampai alam akhirat. Bahaya sekali. Tetapi sedikit sekali orang yang tarahum merasa belas kasihan iba dengan orang yang agamanya lagi diuji oleh Allah. Nah. Maka tentunya ketika kita menyikapi musibah-musibah seperti ini, kita melihat asbab, apa sebabnya, kenapa demikian, apakah karena maksiat. Mukmin, talibul ilmi akan senantiasa mengukur ke arah itu, banyaknya maksiat. Idza fu'ila fikumul ma'asi wa antum a'azzu wa amna falam tughayyiruha illa ammahumullahu ta'ala bil iqab. Kalau maksiat di tengah-tengah kalian sudah banyak, kalian enggak mau merubah sementara kalian mampu, kalian kuat, maka Allah akan ratakan azabnya. Kita tarahum kepada mereka sebagai sifat empati kita. Ya, kita bantu mereka dengan sedekah yang kita miliki. Ya, kita bantu dengan doa kita. Sikap seorang mukmin, bukan kemudian sebaliknya ketika ada orang musibah, ya kita justru malah berfoya-foya, kita pesta di sampingnya, tetangga kita dapat musibah kematian, kita justru malah pesta pora di sampingnya. Tidak seperti itu sikap seorang muslim, empati, rasa kebersamaan. Sehingga dalam hadis Nu'man ibn Bashir, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Permisalan seorang mukmin, ya, di dalam kecintaan, kasih sayang, ya, rahmat antar mereka seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika satu bagian tubuh tadi mengeluh, tada'a sa'iral jasad, maka seluruh badannya akan merasakan al-huma, meriang, wasahar, tidak bisa tidur. Ya, itu seorang mukmin merasakan, ikut berempati, simpati kepada mereka. Ya, akhirnya terdorong untuk membantu, terdorong untuk menolong, terdorong untuk mendoakan. Nah, dan yang terlebih daripada itu mendoakan mereka dalam agama mereka supaya mereka bisa istiqomah. Karena musibah yang paling besar adalah musibah agama kita. Kita punya punya ikhwan yang dulu bersama-sama dalam dakwah, ya, di tempat ini atau tempat yang lain, dulu 5 orang cuma itu, dari mulai ngawal, dari mulai sampai sekarang, tiba-tiba yang satunya mulai jauh. Nah itulah, di saat itu kita harus bersimpati, kemana, tanyakan, ziarahi, tanyakan kemana, ada apa, ada masalah apa, ya, apakah ada masalah dengan saya, apakah ada masalah dengan yang lain, atau kamu lagi apa, bisa kami bantu. Itu yang terpenting. Kenapa musibah dalam agama lebih besar sebagai wujud cinta kita padanya? Kita akan merasa tersakiti. Orang yang dulu bersama-sama merintis misalkan, sama-sama ngaji, sama-sama taklim bareng, sekarang kok hilang, kemana ini? Anggota tubuh kita merasa sakit yang satu. Kenapa? Ada apa ini? Itulah permisalan kata para ulama tepat. Apa yang disebutkan Rasulullah, mempermisalkan seorang mukmin dengan jasad. Nah, dia akan merasa, ya, sesuatu yang aneh dalam dirinya ketika mendapati saudara-saudaranya yang tadinya dalam ketaatan kemudian yata'akhor, mulai, ya, lemah dalam ketaatan. Demikian juga dari urusan dunia, ketika dia dapat musibah, jangan sampai kita diminta. Naam, seorang sahabat yang baik, dia akan mengulurkan tangan sebelum diminta. Itulah kepekaan kita dalam, ya, ta'awun, dalam ukhuwah ketika mendapatkan musibah. Kepekaan kita diperlukan. Kadang kepekaan ini butuh belajar, kadang sudah ada dengan sendirinya. Ya. Karena sifat manusia itu beda-beda. Kadang ada yang dijubilat, diwatakkan, punya sifat baik wataknya, ada yang perlu dimunculkan. Kepekaan kita dengan, ya, ikhwan-ikhwan kita, kepekaan kita dengan lingkungan kita, ya, rasa empati kita dengan kawan-kawan kita butuh untuk dibangkitkan kembali. Kenapa mukmin dengan mukmin ini satu jasad, satu bangunan, yasuddu ba'duha ba'dha, saling memperkuat satu dengan yang lain. Al-ah qawiyun bi'akhi, seorang itu akan kuat dengan saudaranya. Kita tidak akan kuat jika sendirian, tapi kalau berdua semakin kuat, bertiga semakin ringan, berempat semakin enteng. Kita taklim berdua, ngantuk-ngantuk, bertiga sedikit semangat, banyak, Masya Allah, ringan sekali semangat kita. Nah, seperti itu keadaan kita. Jadi terus kita pupuk, ya, ukhuwah kita, baik ketika kita dalam kenikmatan-kenikmatan maupun di saat kita, sebagian kita ditimpa musibah. Seperti alhamdulillah hasungan dari para asatidah untuk kita sedekah, sedekah. Sebagian dari ikhwah kita datang ke sana membantu. Kita yang belum andil untuk bisa dengan tenaga, kita bisa dengan harta benda kita, kita bisa dengan doa kita. Naam, seperti itu. Kenapa? Karena itulah mukmin, saling memperhatikan satu dengan yang lain, seperti jasad. Naam. Jadi, pentingnya kita saling tentunya memikirkan satu dengan yang lain, kondisi kita. Ya, saudara-saudara kita, terlebih di saat dalam musibah. Kadang mungkin kepekaan kita terbangun kalau kita sama-sama dapat nikmat. Mudah kita memekakan diri kita. Ayo besok makan ke rumah, peka langsung, oh siap. Ayo kita besok kumpul, bakar-bakar, oh siap. Tapi ketika dalam musibah, apakah kita peka seperti itu? Ya. Nah, dan kita ahlu sunnah ya diajarkan oleh para ya, salaf kita untuk peka dalam setiap keadaan. Peka dengan lingkungan, ya, peka dengan keluarga tentunya sebelumnya, peka dengan diri sendiri. Wong kita kalau sakit aja langsung peka, pengen sehat, langsung beli obat, nyuruh orang, demikian juga yang lain. Kepekaan itu tidak hanya dengan sesama kita, artinya yang para salaf, ikhwah kita, tetapi juga dengan kaum muslim secara umum. Kita bantu, kita ringan tangan, ya, supaya apa? Di samping kita mendapatkan pahala, kita pun bisa menyalurkan dakwah ini dengan cara perbuatan kita. Karena dakwah juga tidak terfokus pada seperti ini. Justru terkadang dakwah dengan cara seperti itu lebih kena. Kenapa? Sebagian para ulama menyebutkan sebuah syair, tusta'badul qulub biman yuhsinu ilaiha. Jadi hati itu akan diperbudak dengan orang yang berbuat baik padanya. Berapa banyak orang yang masuk dalam dakwah karena sebab kebaikan kita. Nah, kepekaan kita dengan mereka, enteng tangan kita terhadap mereka. Masya Allah, baru juga diceritakan oleh Ustadzuna Ahmad Khadim Hafizahullah, di mana? Di Palu. Masyarakat awam sudah mulai dekat dengan kita, sudah mulai meminta bantuan kita. Bahkan masjid di sana yang terbesar diserahkan kepada kita. Perhatikan. Nah, dengan cara tadi apa? Kepekaan kita, kepekaan sosial kita. Apalagi dalam apa? Musibah seperti ini, orang butuh perhatian. Ya. Jadi, butuhnya perhatian kita dengan kawan-kawan kita itu bukan hanya di saat dapat nikmat, tetapi di saat kita dapat musibah. Ketika ada orang yang datang, itulah orang yang pertama kali akan menyentuh hatinya. Sehingga Rasul, kalau kita mau kembali melihat sejarah dalam dakwah beliau, ya, bagaimana beliau datang ke Yahudi yang sakit, pertama kali yang nengok, ya, kemudian diseru untuk Islam, masuklah dia Islam. Kenapa? Orang yang saat itu membutuhkan, kemudian kita hadir di situ, maka dia akan tersentuh hatinya. Dan itulah dakwah, menyentuh hati. Ya. Kenapa? Dakwah itu kan hati yang nerima. Kalau sudah nerima hatinya, mudah. Tapi kalau hanya, oh iya, pura-pura, berat kalau hatinya belum tersentuh. Nah, jadi dakwah itu bagaimana kita bisa menyentuh hatinya? Supaya apa? Nah, jadi mesin tanpa didorong pun dia akan jalan. Ya, seperti kita, ketika kita sudah kenal dakwah dengan baik, akidahnya baik, maka kita akan berangkat sendiri tanpa perlu dioprak-oprak. Taklim, taklim, taklim, taklim, tidak perlu. Kenapa? Kita butuh. Jadi mesinnya sudah ada. Diibaratkan armada, mesin kita sudah punya, akidah kita. Ya. Nah, tapi kalau kita cuma punya armadanya, tapi mesinnya tidak ada, ya, ya didorong jalan. Ketika tidak ada yang dorong, dia pun berhenti. Kenapa? Tidak punya mesin. Nah, jadi kalau kita, mesinnya adalah akidah, terus ilmu, bismillah, alhamdulillah, terus hadiri, walaupun kadang capek, bismillah. Karena itulah masa-masa kita, ilmu itu seperti itu. Semua sama, para asatidz juga ada rasa malas. Sama. Apakah yang malas itu, wah, kalau asal itu enggak ada malasnya, sama malas. Mereka juga manusia. Hah? Manusia. Bukan malaikat, bukan robot. Nah, sama, masing-masing kita sama. Kalau masing-masing kita enggak ada yang saling perkuat, siapa yang akan memperkuat? Maka kata Rasul, "Inna likulli amalin sirrah wa likulli sirrah fatrah." Amal itu ada kalanya naik terus. Ada kalanya terjun payung ke bawah. Jadi jangan heran kalau antum kadang-kadang wah semangat, malah taklim, pati, ayo, mana lagi kudus, bismillah. Ada masanya taklim besok dekat rumah, ya insya Allah. Dekat rumahnya, ya insya Allah. Nah, maka di situ akan terlihat famangkanat fatrotuhu ila sunnah di masa rendahnya tadi tetap di atas sunnah, bismillah dengan ahlu sunnah. Paksa. Jiwa ini butuh dipaksa. Ya. Maka dia faqadih tadi dapat petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi masa-masa lemesnya tadi sudah kembali ke jalan, turun gunung kembali dengan yang lain. Faqad halak, binasa dia. Dan ini juga terjadi pada para sahabat. Alhamdulillah saat itu di jalan teriak-teriak, nafaqah handullah, nafaqah handullah. Abu Bakar kaget. Eh, syahandullah, kenapa kamu? Hanafaq hamdullah ya Bakar, Abu Bakrin. Hamdullah telah nifak. Hamdullah di depanmu ini nifak ya Abu Bakrin. Lish, kenapa? Kunna. Idza kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yal ain. Aku, kami itu ketika duduk di hadapan Rasul, Rasul menyebutkan surga, neraka, kenikmatan-kenikmatan bidadari. Ha, ini neraka yang menyala-nyala, seakan-akan kami lihat dengan kedua mata kami ini surga ini neraka. Wa idza kharajna min 'indihi afasna al-azwaj wa dhayya'at wa nasina katsira. Kalau kita sudah keluar dari majelis Rasulullah, kembali ke istri, ngobrol, ekonomi keluarga, piye ki Pak? Piye ki Mas? Dagange ra payu-payu iki piye? Rugi terus. Nah. Campur lagi dengan masyarakat yang lain, ngobrolnya bisnis terus, wah kita tender kita harus wah maju. Lupa semuanya tadi. Hilang semua. Ini nifak ya Abu Bakar. Alhamdulillah ini nifak di depanmu ini. Abu Bakar pun mikir. Nah. Ya alhamdulillah. Idza kunta kadzalik ana kadzalik. Kalau kamu seperti aku juga kayak gitu. Berarti aku juga nifak nih. Gimana? Hayya bina nantalik ya Rasulullah. Kalau gitu kita datang Rasulullah nantalik nas'al. Kita tanya. Nah. Berangkatlah keduanya menuju Rasulullah. Ceritakanlah. Ya Rasulullah, kada wa kada ya Rasulullah. Ya. Ini telah nifak, alhamdulillah di depanmu ini nifak ya Rasulullah. Ya. Apa jawaban Rasul? Kata Rasul, "Lau tadumuna 'ala ma takununa 'indi la safahatkumul malaika." Wahai alhamdulillah, wahai Abu Bakar, kalau seandainya kalian itu terus keadaan kalian seperti di saat kalian bersamaku, datang malaikat jabat tanganmu. Salut ada orang seperti ini. Ya. Walakin sa'atan sa'ah, tetapi kadangkala seperti ini. Itulah jiwa kita. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Jangan sampai turunnya kebablasan, terjun, gunung, ya patah tulang. Nah, di saat kita futur biasa saja, santai saja. Tetap dengan Ahlussunnah, tetap menanyakan kabarnya, dekat dengan mereka. Terkadang memang jiwa ini butuh refreshing. Khawatir itu musibah bagi kita. Ya, pas dekat-dekat ajal, futur, itu kan repot. Hah? Udah mau mati tiba-tiba futur dengan sunnah, musibah. Ya. Musibah, tidak ada yang lebih besar daripada itu. Justru kalau kita pengen minta mati, cepetan mati ketika kita dalam keadaan naik imannya. Itu kalau memang keadaannya betul-betul mengharuskan, ya Allah, matikan saya ini. Betul-betul dah enggak kuat hidup misalkan, maka minta ketika iman kita naik. Ingkana khairan, ingkanatil hayat khairan li fa'ahini. Kalau hidup ini baik untukku, hidupkan. Kalau hidup ini jelek untuk aku, matikan. Tapi mati di atas ketika itu naik. Ya minimal istiqomah. Ya. Kenapa? Khawatir ini musibah untuk kita. Karena maksiat kita. Jauhnya kita dengan Allah. Jauhnya kita dari apa? Ibadah-ibadah kepada Allah. Nah. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi amalan terkadang seperti itu. Terlepas dari musibah yang datang kepada agama, yang tentunya penangkalnya adalah ilmu, ya, dan ilmu itu satu sifat yang akan bisa menjaga kita, ilmu yang bermanfaat. Sehingga kita minta terus kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Apa yang diinginkan dengan manfaat di sini? Ilmu yang bisa tampil di saat kita butuh. Ketika kita dapat musibah, ilmu itu tampil. Ini loh, kamu tuh sudah tahu ini musibah masalah dunia, kamu harus sabar, kamu harus ikhtisab. Kamu harus tahu bisa jadi di balik musibah ini adalah sebuah hikmah yang besar Allah persiapkan. Nah. Dan ini sahih. Banyak sekali kejadian. Ada orang yang ya mungkin kita anggapnya musibah lah. Kerja mungkin di PT sudah gaji gede. Dia sudah jadi mandor lah istilahnya, sudah jadi supervisor atau apa, cuma berangkat, datang, ngontrol, duduk, tidur, minum, kontrol lagi, duduk, pulang, nyantai, pakai dasi, pakai apa, pakai mobil, tiba-tiba di PHK. Wah, Duh, ya Allah, musibah. Pusing dia. Tapi ketika dia orang yang beriman, atau minimalnya ini adalah sebuah gambaran saja, tiba-tiba tanpa dia sadari, ya, dia itu Allah berikan jalan rezeki yang lain, jualan madu misalkan, kotoroh jadi sodagar. Ini ada kisah nyatanya, bahkan penghasilan dia berapa kali lipat dari gaji yang dia dapatkan. Tapi ketika orang itu gak beriman, dia akan merasa tetap ini adalah musibah yang dulu. Dia lupa musibah yang dulu itu sebenarnya untuk sebagai tolak ukur. Allah pengen lipat gandakan rezekinya dengan jalan yang lain. Maka beda orang yang bodoh dengan agama, ya, beda pula orang yang berilmu tentang agama. Jadi, maka di situ. Maka musibah-musibah yang menimpa kita, musibah-musibah atau kenikmatan dalam hal ini yang menimpa kita, tidak lain tidak bukan kita adalah dua sayap kita, sabar dan syukur. Ya, ridho bilqismah, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu pilihan Allah dan insyaallah itu terbaik. Bagaimana tinggal kita mensikapi semuanya itu. Nah, dan tentunya kita yang melihat orang yang saat itu tertimpa musibah secara zahir, kita tentunya ikut berempati, membantu minimalnya dengan doa. Ya, supaya apa? Terjalin ukhuwah, merasa kita diperhatikan oleh saudara-saudara kita. Ketika kita sakit dijenguk, masya Allah, ikhwah kita itu baik, saya sakit ditengok. Jangan sampai ada salah satu dari atau ikhwah kita sakit kemudian sama sekali enggak ditanyakan kabarnya, sama sekali enggak ditanyakan apa keadaannya, sehingga dia hanya sendirian. Justru yang datang itulah tetangga-tetangga awamnya, yang datang itu tetangga-tetangga atau teman-teman yang masih jahilnya. Akhirnya dia pun timbul rasa sesuatu yang aneh. Ya, itu yang terkadang dialami. Yang terkadang kita enggak peka dengan seperti itu. Nah, itu kelemahan kita. Ya mungkin karena kesibukan kita. Jangan hanya kepekaan itu terbangun ketika sedang dalam kenikmatan saja. Jadi, maka di sini ukhuwah seorang mukmin, seorang muslim indal musibah atau indan nikmah, ketika dapat musibah atau ketika dapat nikmat tentunya harus ya terus seperti satu badan ini. Ketika enak, semua sama-sama enak. Orang itu kalau enak, enak semua kan. Mau lari, mau main futsal, enak. Ya, tapi ketika satu lagi terserang penyakit, kadang semuanya ya seperti itu, meriang. Ya, tidak bisa tidur karena kesakitan. Nah, seperti itu. Jadi ketika ya, salah satu dari kita, entah yang sifatnya musibah dunia, maka hendaknya kita mengulurkan tangan sebelum diminta. Mengulurkan tangan sebelum diminta. Karena tipikal kita kan beda-beda. Kadang ada orang yang mudah dalam, ya akhi tolong. Ada yang dia itu sangat malu kalau minta tolong. Sehingga penting. Jadi mungkin nasihat anak pribadi bagi ikhwah semuanya, hendaknya bertemu jangan hanya ketika taklim saja. Ya, taklim pulang, taklim pulang, taklim pulang. Itu kadang kita tidak ngerti masing-masing karakter kita. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu itu sulit. Beda kalau taklim datang, kerja bakti datang, sering kumpul, sehingga tahu oh fulan itu wataknya pendiam, fulan wataknya itu suka bicara, fulan itu wataknya kayak gini. Jadi ketika dia mau ceplos-ceplos, biasa dia mah orangnya kayak gitu, santai jadinya. Ada satu lagi diem, ya ketemu diem, biasa emang dia pendiem, jangan diambil. Tapi kalau nggak pernah ketemu, ini kok orang diem aja sih, udah ngaji, anak di situ nggak disalami, saya ke situ nggak ditanya sama sekali, timbullah prasangka jelek. Misal, ya kalau antum kayaknya nggak ada yang pendiem ini, ya. Kita kenal karakter masing-masing kita, itu seperti itu. Sehingga enak jadinya. Oh, kalau si fulan karakternya kayak gitu, biasa itu. Akhirnya kita pun bisa berlapang dada. Itu juga penting mengenal karakter. Dengan cara tadi apa? Sering datang, sering kumpul, sering. Jadi enggak datang atau kumpulnya setiap hari kajian saja. Nah, karena kalau kajian seperti ini paling kita datang, pulang, datang, pulang, datang, pulang gitu kan. Ya kenal muka tok. Ya kenal muka, seakan-akan ukhuwah kita itu kurang rakat gitu. Ya sedikit bongkar rahasia ya, anak dulu pernah ditablik, bukan berarti membenarkan mereka, enggak. Ya itu masya Allah ukhuwahnya dari sisi itu aja kita mungkin positifnya. Ya, masya Allah itu. Entah benar kalau misalkan mereka pulang masing-masing seperti yang lain juga tidak tepat ketika khuruj gitu ya, masya Allah. Ada yang belum makan, aduh cari sama dia, eh makan dulu, makan, sisain. Ada yang ngantuk, dipijetin. Ya, masya Allah. Ya itu aja sih mungkin, karena mungkin kebiasaan mereka seperti itu. Artinya di sini ahlus sunnah harus lebih tentunya. Kenapa? Ketika mereka mengerjakan seperti itu di atas sunnah. Kadang mereka hanya kebiasaan saja. Masuk tablik, lihat kalau pas taklim yang ngantuk dipijetin, ikut mijetin. Dia enggak ngerti kalau ini sunnah. Beda. Ahlus sunnah mengerjakan dengan sunnah, dengan ilmu. Nah. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu, benernya enggak dapat pahala, salahnya dosa. Tapi kalau orang mengerjakan dengan ilmu, salahnya dapat pahala, benernya dua kali lipat pahalanya. Beda. Nah, barakallahu fiik. Kayaknya sudah mulai goyang-goyang, anak juga sudah mulai goyang-goyang ini. Nah, taklim itu kalau kelamaan muntah. Antum yang muntah. Aduh ya Allah, lama banget ini. Akhirnya yang tadi yang sudah dimasuk karena kesel hilang semua lagi. Ustaz ini kelamaan sekali sini. Ah. Akhirnya tadi sudah mulai enak, oh ya Ustaz. Akhirnya, enggak tahulah. Buh. Akhirnya gitu. Jadi kalau kebanyakan itu malah meludak seperti gelas ini. Kalau antum tuang, baru segini masuk. Tapi kalau berus kalian, keluar lagi yang di dalam itu. Iya kan? Nah, daripada keluar, tutup dulu sampai sini. Wallahu ta'ala alam sawab. Ada salahnya itu datang dari pribadi anak. Dan ada benarnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.